panas, ya, ting cecelit, cenat cenut gitulahnya. Nah, itu sedang apa? Itu tubuh kita sedang melakukan pembakaran. Ya. Kalau dibakar terus, Anda jadi sehat. Pamisaum, Anda tidak cenat cenut, tidak cetat cetit, tidak panas perut. Nah, patut, ya, saumnya patut diragukan. Mungkin nuju wudu duhur, ah, sambil seteguh gue tadi keluarkan anu kemes pertama mah gitulahnya, bisa jadi seperti itu. Jadi nikmatnya saum ketika apa? Ketika terasa lapar, ya, itu apa? Membakar lemak-lemak yang ada pada tubuh kita. Kalau Anda ingin apa? Ingin tubuhnya langsing, ikut program pelatihan pelangsingan, berapa biayanya? Mahal, ya. Ada yang 10 juta, ada yang 15 juta. Mending juga saum, ya. Dan perlu diingat, ya. Ketika saum, ya, usahakan, ya. Usahakan kalau saum jangan berbuka ataupun sahur dengan kopi atau teh manis atau dengan minuman yang ada apa? Busanya. Mana itu tahu namanya? Soda, gitu lah, ya. Busa mah pergi kasurnya, ya. Soda, ya. Ya. Nah, kalau Anda buka atau saumnya seperti itu, maka tubuh akan mengeluarkan cairan. Cairan yang lebih banyak dari yang semestinya. Jadi saumnya Anda pasti lulus mual ayak. Kenapa? Karena cairannya dikeluarkan berlebihan oleh tubuh. Jadi waktunya saum sudahlah, tinggalkan hal dulu yang seperti itu, ya. Saum berbuka dengan korma penting juga, itu yang jauh lebih baik, ya. Kemudian kalau Anda saum, Anda berat badannya tidak apa? Tidak turun, patut dipertanyakan. Karena menurut penelitian di Oxford ini, kalau saum yang benar itu pasti turun berat badannya. Kalau berat badannya nambah, mungkin ya Anda pas buka Anda nafsu itulah, ya. Sehingga makanan-makanan yang duhur tidak dimakan dipersiapkan di maghrib, ya. Yang tadinya pagi-pagi tidak ada dipersiapkan juga di maghrib. Sehingga waktu berbuka bala-bala aya, batagor aya, cireng aya, cilor aya, rujak aya, bakso aya, seblak aya, segala aya, ya. Insya Allah berat badan Anda akan bertambah, ya. Intinya kalau Anda masih saum seperti itu, change, Anda enggak berubah saumnya. Jadi kalau udah saum tosenu aya lah. Entong begitu mau buka amekan, kunaon? Geraku cenah, bukan jengkor mah hungkul. Ah, itulahnya. Ini bahaya. Jadi sudah waktunya saum kita change, berubah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, penelitian di Moskow ini yang terakhir, ya. Anda ingin tampak selalu muda tidak? Siapa yang ingin tampak selalu muda ngacung? Berarti nu teu ngacung didoakeun ku para malaikat bakal tampak tua. Ya. Kalau Anda ingin tampak selalu muda, ya, menurut penelitian di Moskow, biasakanlah untuk selalu saum. Karena orang-orang yang saum akan tampak selalu muda. Kenapa? Karena permajaan selnya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak saum. Jadi saum itu luar biasa pentingnya, ya. Yang ketiga, siapa yang ingin pendek usianya di sini ngacung? Sarieuneunnya. Siapa yang ingin panjang usianya ngacung? Hiji, dua, tilu, oh, 10 orang. Berarti nusanesna yang pendek usianya. Ya. Ya. Kalau Anda ingin panjang usianya, salah satu penelitian di Moskow, salah satu penyebab orang panjang usia karena saum. Kenapa saum bisa panjang usia? Karena hormon pencernaannya jarang keluar. Jadi dari pagi-pagi sampai maghrib itu hormon pencernaan keluar. Ketika hormon pencernaan jarang keluar, itulah yang menjadikan orang sehat sehingga usianya jauh lebih panjang. Jadi manfaatkan saum itu, ya. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Semua harus sehat, ya. Ciri-ciri dari gejala stroke harus tahu, ya, karena saya konsen juga di kesehatan. Coba tangannya ke atas kan. Yang kanan ke atas kan, semuanya. Ya, sok. Yang ini saja, sing iya we, sing luhur. Yos katingali kelekna baseuh, tuna naon? Wios bulu ketekna aya keneh teu naon. Ngan mun aya nu bulu ketekna warna pink tah petut di foto. Ya. Ke bawah kan. Sekarang tangan kiri angkat ke atas. Terus. Sudah. Kalau salah satu bagian yang diangkat tadi Anda ada yang lemah, itu ciri awal gejala stroke. Yang kedua, tutup mata Anda sebelah kanan. Sebelah kanan. Kalau Anda melihat saya seperti Sahrini, berarti masih normal. Tutup mata kiri Anda. Kalau Anda melihat saya seperti Ponori, berarti tidak normal. Jadi intinya, kalau salah satu matanya rabun, itu juga gejala stroke. Kemudian siapa yang sering pusing? Yang sering pusing juga cepat. Cepat diobati, kalau tidak, jangan nunggu stroke dulu, baru diobati. Karena akan merugikan diri Anda. Jadi intinya, mulai dari sekarang, sekali lagi, selagi awal Anda memiliki gejala itu, cepatlah diterapi. Kalau ada tetangga Anda yang sudah terkena stroke atau ada gejala, kemudian tidak punya biaya untuk berobat, silahkan kepada saya gratis ya, tanpa harus bayar. Silahkan ke nomor 0813, barangkali mau dicatat, 0813 2215 4377. Kalau Anda, saudara Anda atau siapa saja yang sakit kemudian tidak ada biaya, silahkan datangi saya, insya Allah gratis. Saya ulangi lagi ya, 0813 2215 4377. Saya Yusman, itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, kalau Anda kesemutan sebelah kiri atau sebelah kanan, atau kepala atau di tangan atau di kaki, itu pun juga gejala ya. Tapi kalau kesemutannya tiap akhir bulan, itu beda lagi ya. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Wah. Alhamdulillah. Dapat ilmu semuanya? Sepi ge curiga tunduh ya. Dapat ilmu semuanya? Begitu dong. Ustaz Devi sudah ada, semuanya sudah ada. Sekarang sebelum masuk ke acara puncak, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu juga yang ada di atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza matabnu adam mangqata'a amaluhu ila misalasin." Tertutup semua amal-amalan anak cucu Adam ketika jasad terpisah dengan ruh, kecuali tiga hal. Yang pertama apa? Sedaqotin jariyah, sedaqoh jari ya. Nah, berkenaan dengan itu, panitia sudah siap untuk melaksanakan keliling ya. Biasa kita tebar sorban keliling. Kalau ada pertanyaan, jang naon eta teh cenah Kang Iksan? Itu dari Anda, oleh Anda, untuk Anda. Teka raosnya, lebat ka dia gratis teh. Gratis. Ya, tapi tetap ari listrik mah kada dibayar laras. Laras. Terus kada aya screen segala macam ya, kada ada segala macamnya. Ini semua untuk jamaah. Jadi saya berharap siapkan infak yang terbaiknya untuk nanti sampeureun di alam kubur. Ya. Dina dompet aya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Mana yang akan diambil? Matak nu bakal menemani nage nini-nini engke di ditu. Hujang cenah oh, gitu. Coba pereum-pereum, belajar pereum. Bismillah ya Allah, saya punya hajat dengan bersedekah, ingin dikabulkan hajat saya. Cabut pereum asupkeun, tong ditingali. Lamun ditingali dicokot deui. Tanya sogra buka ya, dihitung-hitung tuntunan nu 1.000, 1.000 na geus lecek, komo nu kencring, cring ya. Siap panitia? Mana panitia? Ya, harus rapi panitia. Mangga silakan disiapkan infak terbaiknya. Informasi untuk sahabat kita yang hari ini akan melantunkan dua kalimat syahadat, ditunggu di bawah dekat tempat wudu. karena akan dibawa ke ruangan VIP, nanti kita akan syahadat di sebelah kiri karena itu banyak banget ikhwan ya yang syahadatnya akhwat. Atuh. Ya. Kayak jadi tuh fokus. Ya. Ya, untuk tim dan sahabat-sahabatnya yang akan melaksanakan syahadat ya menjadi keluarga besar umat Islam. Silakan ditunggu di bawah, nanti ada panitia yang akan menjemputnya. Oke? Yang mendengar panggilan saya, mangga silakan untuk ke bawah sebelah kanan dekat tempat wudu. Di situ ada tangga, nanti ada panitia yang akan menjemputnya, ya. Sekali lagi saya informasikan untuk sahabat tadi yang mau menghubungi saya yang ingin bersyahadat hari ini, ditunggu di tangga yang dekat tempat wudu, ya, nanti dijemput oleh panitia. Kang, kade ulah maksakeunnya, so dikaluarkeun sadayana gebrul ari kaluar ti TSM ti dieu teu aya jang parkir cicing ngalalentuk. Ade ulah kitu, ya. Terbaik itu bukan harus semuanya, ya. Yang terpenting benar-benar ikhlas. Mudah-mudahan yang bersedekah hari ini Allah kabulkan segala hajatnya, amin. Jika mereka belum memiliki pekerjaan, Allah berikan pekerjaan itu dengan cepat. Jika belum memiliki jodoh, Allah berikan jodoh yang terbaik. Masa tarik aminah ya mah. Jarom lo ya. Jika yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang memiliki hajat dan keinginan atau mendapatkan kesulitan, Allah mudahkan hajat dan keinginannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz Devi sudah siap? Semuanya sudah siap? Mari kita dengarkan semua ilmu dari beliau. Mangga Ustaz. Assalamualaikum. Mana semangat? Anas Polgas, Wuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahrul ramadhan unzila fihi al-Qur'an hudalin nas wa bayinat minal huda wal furqan. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqimis shalah absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bilaili wa nasuniyam tadhulul jannata bisalam as-sawmu junnatun. Allahumma salli ala Muhammad. Tak terasa saat begitu terasa cepat saking nikmat. Hati-hati banyak maksiat. Sisa kuota usia adalah modal untuk kita berbahagia dengan ibadah. Bersyukur atas nikmat umur. Jangan kufur, nantinya hancur. Pakai tafakur, ekstra berpikir. Nabi pernah menggambar kotak 4 persegi panjang di atas pasir, di padang pasir. Saya jalan dari Turki masuk Tel Aviv, Israel menuju Mesir, jalan darat. Jadi Israel mah namanya Palestina. Israel mah numpang didinya ngan teu sopan we ya, jadi mengakui itu teh wilayahnya. Tapi da geus kitu sunatullahna antepkeun we, teu dipayahan ge payah sorangan. Ya. Itu sepanjang jalannya enggak ada pemandangan kitu we, padang pasir jenuh. Yang ada saya menangis, memetik arti menuai hikmah, mengurai makna urang dakwah sombong teuing. Bayangkeun, subhanalladzi asra bi abdihi, rada panjang. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari haram ilal masjidil aqsa di Mekah, ke Al-Aqsa. Saya aja ke Malaysia dulu 12 jam menuju Turki, Istanbul tuh di Sanguan. Dawe sangu di situ. Roti. Cangkeuna mang Allahu Akbar. Pulangnya dari Turki direct Jakarta 12 jam. Cangkeu. Kabayang tuh bicara Haram Aqsa zaman Nabi Isra Mi'raj dalam satu malam. Allah hebat. Kalau ditempuh dengan kendaraan bermotor bisa beberapa hari pakai mobil. Kabayang tuh ku kendaraan bermodol onta. Aya bermotor, aya bermodol, ya. Ya sudah, nikmati hasil daripada perintah mukjizat yang namanya sholat. Teh enteng geningan ibadah teh, munta apa sejarah mah. Kenapa harus hafal sejarah? Biar tahu dan bersyukur. Hirup teh teu gampang, bro. Teu ujug-ujug jadi kieu, teu ujug-ujug aya perintah sholat nu lima waktu. Kalau kalian nggak tahu prosesnya, sholatnya jadi sangeunahna. Sekarang Ramadan lagi belum datang sudah disambut, menang pede mah. Ramadan mah pasti datang, cuman kitanya ada enggak buat Ramadan tahun ini. Maka Nabi menggambar kotak opat persegi panjang di atas pasir karena padang pasir. Lalu sahabat bertanya, "Mahwa ya Rasulullah, apa garis itu ya Rasulullah?" "Ini ajalmu." Setiap kita terikat ruang dan waktu bimakna ajal, kullu ajali musamma. Kalau sudah datang, wala yastaqdimuna wala yastakhirun. Tibisa dimajukan, tibisa dimundurkan. Kematian ini mistis. Secara waktu, sebab dan tempat. Waktunya wallahu alam. Tapi saya bisa prediksi kematian seorang yang ada di sini, tapi tong piranya. Siapa nama? Nurul. Saya tahu kematian Anda di mana. Hati-hati dengan waktu siang dan waktu malam. Di dua waktu itu hati-hati. Bising rek ayeuna jug. Karena mistis kan. Bisa saja saya belakangan Anda duluan atau tibalik Anda duluan saya belakangan. Wallahu alam. Wala yastaqdimuna wala yastakhirun. Tidak bisa diinginkan karena frustasi. Banyak masalah resang bunuh diri. Teu bisa ican waktu nama. Frustasi bunuh diri nangan jurang ngajleng. Kadon bubuk bujur da subur na deet beling hungku da can waktu na tuh bro. Ditolak cinta diputuskan ku kabogo nyeri hati ngagantung maneh na kusen kusena bobo kadon potong cokor kawin teh cingketnya ai can waktu na mah nabrakeun awak di jalan tol cekit da mobil na make sensor aing mani payah wae hese. Tuntuna ini ngajleng ka jurang, wah bleg ningang randa huk nuker ngalan teh di pangalengan ari akang cenah rek ngajleng teh tingali heula tuh kunaon akang teh bunuh diri naabet bunuh diri nangan jodoh hese-hese ting yeuh istighfar abi janda akang gerindra gering mikiran randra. Abi janda kang, lonely, yuk aku tambah kamu kita kawin weh. Tadi nah yang payah dah nges, kapangi cita-cita nak. Ah nges ya, akhirnya menikmati hidup, payah tepat dihayang karena nges bahagia. Malah waqara hiatil maut, dia menakutkan kematian. Malam pertama, malam kedua, seminggu menikmati jalan, bahagia, jalan-jalan ke Borma. Karena panganten anyar poho mentas wae teh culang cileung patanggeup-tanggeup pacium-cium keur kikituan katabrak ceger maot duanana tamat we. Keur hayang maot teh datang keur embung justru menghampiri ada raja. Kemarin saya ke museum Egypt tuh yang di Mesir. Aya Bangke Firaun oh sieun nu bedegong teh. Ngirup kene teu ngeulan ca aing teh. Ayeuna mah nangkarak baeud we kieu. Ya, ayo fakta sejarah. Oh iya, ya. Jadi ketika kita sombong, lihatlah kematian itu melembutkan hati. Nu jago jika kumahage, nges waktu nama maut mah maut. Hendak saya tidak akan bosan bicara kematian. Maka Nabi menggambar empat kotak persegi panjang itu ajalmu. Ada Raja Tutankhamun

mangajar belak na sepanduknya. Warung nasi suka lapar misalkan. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 14 sekian Hijriah. Wah, di mana-mana spanduk rabeng. Tapi di bawah spanduk suku ngagarantung. Da moal mungkin kertadarus mah mah. Ku Allah dibukakeun, dak spanukna muka ku angin. Bener we, keun narinyoh Indomie. Dindogan dicengekan, nginumna lemon tea ngararesang. Pika sebelum tuh tong bro urang ustad preman we ngadat cik atuh bro balik eta atuh harga anu puasa dahar tutupan tuh didenge dah kagok meren ayna preman datang ini kieu ye harga anu puasa karunya batuna puasa mana ngadat minimal tutupan hargaan asup we diuk teh manis hiji dehidrasi ya. Nah jadi bulan puasa mah syahrut tauhid. Hanya Allah yang melihat ibadah kita. Salat kaciri gerakna, umroh haji kaciri initna, zakat kaciri mayarna, syahadat kaciri akadna. Tapi kalau saum ini kesempatan untuk kita mengasah kembali ketauhidan kita secara utuh kepada Allah. Maka obat musyrik mah ikhlas. Musyrik itu kan riya, terkecil, hayang kaciriku jelema, lawanku ikhlas. Tah saum teh tarbiyah pesantren untuk bagaimana keikhlasan kita kembali. Maka buruh nanti Allah sebagian padilah saum farhatani li shaim. Dua kebahagiaan bagi orang saum. Satu ketika berbuka saya penuh ya tong ngondang urang Ramadan ayeuna mah geus beak hayang balik ka imah ge hese. Kenapa Ustaz Ebi Ramadan jadwalnya penuh tingali tiap Ramadan spanduk. Berbukalah dengan yang manis. Karena orang manisnya di arondangan. Ya. Tapi tong berbuka dengan yang manis. Berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Ya. Karek manggih teh manis ge. Wah, tiberang mah dibayang-bayang segala. Ngunah mun sanggu iya. Sanggu lah. Pokoknya pika sebelumnya tiberang mah. Ningalina naon teh. Jeung eta na TV ngahajakeun iklan teh dahareun weh. Hayang ada arti pina. Tapi pas tajil mah duh. Ku hormati lu di baturan Raisa ge meni wareng tuh. Nya. Kan sunahna hormati lu untuk karbohidrat. Kuat tarawih ge urang tilu nu nyanahna lain kormana tiluna tilu mangkok cenoa, tilu mangkok bakso, tilu mangkok rujak cuka. Ieu tarawehna teh ngabugigag. Agak robeuteung. Tak sok keheunya ka imam nu panjang bacaanana. Geus tong dionang di cenah. Aneh urang mah Ramadan mah nu beuki Yasin wae ngamek Yasinna dibawa kana tarawih mah. Heuh si ustaz koplok bet maca Yasin. Aing wareg teuing ya aduh angeusna jam sabaraha cenah. Qulil maghdubi alaihim waladdolin amin. Bismillahirrahmanirrahim Yasin ngajakeun. Wal Qur'anil Hakim ceuk tong donang deui ceuk bejakeun ka DKM. Innaka lamina musallin. Allahu akbar geuning pondok. Sia teh na salat wae suudon. Yasin teh keur 11 rakaatun pas. Sing bisa wae ngatur ayatna. Faqra mata yasaru minal Qur'an. Tapi Rasul mah dilamakan waktu saya dedeklik itu kan orang tarawih kita mah ngobrol-ngobrol aja lajeng barudak jalanan yang barudak motor. Tan kewe tarawihna jam 11 sok. Geus dahar, geus ngobrol wareg. Yah, sumeme sare tarawih kadang sahur bersama tuh ka mana we motoran neangan. Nyata. Kan dipake waktu sisa pertengahan malamnya tuh. Insyaallah tahun ini juga kita ngadain lagi. Jadi tarawih on the street di mana we lah. Tuh kan loba peminatna budak Harley, budak motor. Diwere sajute alhamdulillah tuh dah. Bergetar semua. Iza zukirullah wazilat kulubuhum. Mereka bergetar. Tanda seorang beriman itu ketika dibacaan Al-Quran mereka bergetar. Ketika salam saya ke belakang kunon bergetar tadi cangkul. Sugante bergetar iman. Tapi isukna marintah deitad deitad asalajat beting cenah tahajud deh. Karena saya sebelum taraweh itu diterangkan orang di rokaat 4 rokaat pertama diterangkan ayat nu ye. Jadi pikirkan rasakan nikmati ya ya ya oh nges opat rokaan cicing laku utum deh jadi berisi sholatnya itu kan tarbiyah pola tapi nagih saat akhirnya istiqomah halal hijrah, itu kan ikhtiar. Ya jadi dinikmati saum tahun ini dengan satu doa, Allahumma sok. Allahumma. Ya Allah. Salimni. Selamatkan aku. Li Ramadan. Untuk bulan Ramadan. Wassalim. Dan selamatkanlah Ramadan ali. Ramadanmu untukku. Wassalimhu. Dan selamatkanlah ia. Minni. Dariku. Amalan-amalanku. Mutakobbalan. Menjadi amal yang diterima. Semoga Ramadan tahun ini menjadi kifarat dosa, menjadi tambahan amal. Ini alat dikrika, menjadi bahan baku untuk kuat ingat kepada Allah. Wa syukrika, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepada Allah. Dan ingat Ramadan bulan berdoa, doa orang saum itu didengar. Maka ada ayat khusus tentang berdoa. Apabila engkau bertanya tentang hambaku, tentang aku, fa inni qarib, lebih dekat daripada la teher, berbisik saja. Sering berdoa dalam Ramadan, doa orang saum itu dengar. Uji budak wa tadai idadaan falyastajibuli wal yu'minu bi. Engkau minta apa aku kasih. Yang belum punya jodoh, jadikan Ramadan proyek pencarian jodoh secara syariah. Bercinta 30 hari mencari cinta. Biarkan Allah yang datangkan jodoh kita. Yang punya hutang, fokus cukupkan ibadahmu kepadanya, nanti Allah yang bereskan urusanmu. Karena Ramadan syahrut tauhid, bulan di mana masalah diselesaikan. Cuman kita jangan bermasalah saja sama Allah. Allah ada masalah, tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. La'allakum tattaqun, berarti engkau bertakwa. Oke, okay. Yasir wala tu'asir, basyir wala tunafir. Permudah jangan dipersulit, berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti. Konon katanya ada akhwat yang mau masuk Islam, dikasih jalan. Terus nanti kita minta doa beliau, karena orang yang baru masuk Islam itu seperti bayi yang baru lahir. Mana Mang Isan? Oh kadir, diatur kumaha teknisna. Nanti biarkan yang bercerita apa motif masuk Islam. Karena punten ya, sebelum beliau datang ke sini, dulu kita pernah terjebak. Ada orang sok mau masuk Islam, masuk Islam tiap masjid, terus dibarere duit. Isukna yang berita, ingat tuh era, si eta we teungeulan gusararea. Ada oknum yang kaditu kadia masuk Islam, tapi hanya ingin iba dari marugi Islam, atau ditamahan ge. Tapi makanya motif masuk Islamnya apa? Dulu pernah di sini ya, yang wah saya keluar dari penjara ingin masuk Islam, tapi setelah saya islamkan di sini muncul tuh atau channel Islamnya seberapa kali. Oh berarti pekerjaan ini ya, hati-hati. Aik kewajiban orang mengislamkan, urusan dia ngis Islam tului Islam tuh nyaho lah ya. Oke, okay, mana Mang Isan? Ya tadi atas nama Hera Veronica Mesin sudah hadir. Yang di belakang sudah hadir atau belum? Sudah, yang mau Islam? Iya. Atas nama Hera Veronica Mesin. Ada? So kalau ada kasih jalan ke depan. Kalau ada kasih jalan. Oh nggak ada. Sekarang menunggu beliau datang. Sok tanya jawab ya. Bang Isan. Dua ikhwan, dua akhwat terkait dengan tema gaspol ibadah bulan masa. Ramadan atau di luar itu nggak apa-apa. Pertanyaan kita buka dua termin. Kalau do, ya gue cai. Cai cerah. Dua ikhwan, dua akhwat. Mangga. Satu. Siapa lagi? Satu. Iya. Kang, mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari mana, siapa? Ya, nama saya Surya dari Cicalengka. Surya mah di langit. Tata Surya. Anak matahari. Ya, Pak Ustadz mau nanya, ini kan kemarin Nispu Saban ya. Tiba-tiba murudul apa? Muruluk. Banyak itu muruluk WA apa? Itu dulunya muruluk. Ustadz, ya muruluk WA-nya. Mengenai siapa yang menyebarkan Nispu Saban katanya terbebas dari api neraka. Apakah itu ada dalilnya atau apanya gitu? Terus dianjurkan baca Yasin 3 kali katanya. Gitu. Apakah itu ada dalilnya gitu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalilnya mah aya. Tapi doipun nakirun, doip naker. Tahu doip naker? La aslalahu, tidak ada asal usulnya. Hanya stimulus untuk bagaimana ibadah itu teraplikasikan dengan semangat dasar yang kosong. Saya tidak percaya hadis itu doip, tapi saya tidak percaya Nabi ngomong gitu. Da zaman Nabi ge nispu Saban mah aya bulan nama, tapi tidak ada ritual itu. Nah, lamun orang ngayakeun eta sementara nabi tidak, ieu teh nu alus teh nabi atawa orang. Kalau kita menganggap itu bagus, berarti orang leuwih alus ti nabi. Da eta masalahna mah. Saya kembali kaji ulang tentang hadis-hadis nisbu Sa'ban ini, rata-rata hadisnya cacat. Tidak nyambung ke nabi. Da urang ge bisa nyeun hadis mah, hayang payu topik ieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya. Rasul bersabda, barang siapa teu make topi Yerusalem, dia terancam masuk neraka pasti payu. Contoh, tukang restoran hayang payu nyeun we hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdulud Dahri Paklam sambelun wa muzairun walalabuha. Matakna kudu ngaji emang mana hadis sahih, mana hadis dhaif. Beli buku Al Silsilah As-Sahihah wal Maudhu'ah Nasiruddin Al Albani, nanti di yamin mana nu sahih, mana nu dhaif. Takanya wa nisbu Sa'ban kategorina hadis-hadis naon. Tong terjebak mang. Maka wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Pemegang perkara tanya heula ieu aya teu dalilna. Dalilna mah aya ngan teu qat'i, teu kuat. Nya, tah eta nu jadi persoalan kemudian setelah hijrah teh tarbiyah. Jadi tuturkeun tong. Ah, da bid'ah mah saeutik atuh. Contoh qomat. Nu aslina, Allahu Akbar, aya yang satu kali. Allahu Akbar, ada dua dalilnya. Ada yang satu kali Allahu Akbarnya, ada yang dua. Jangan ribut, dua-duanya ada dalilnya. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah ya falah, qad qamati shalah, Allahu Akbar sekali boleh, Allahu Akbar dua kali boleh. La ilaha illallah, bedakan dengan yang ini. Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya shalah ya falah, qad qamati shalah, Allahu Akbar la ilaha illallah. Apa bedanya dengan redaksi pertama? Wa. Sakitu gengis bid'ah, karena nu asli nama uhwaan. Contoh deui. Dina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum teh nyanyahanan rabbighfirli amin. Dina aslina ya rabbighfirli henteu. Saya bukan sedang menyatakan rabbighfirli itu jelek. Kulit teh kutil lain. Ai kutil kulit lain. Lain ngan nempel anak kutil na kulit. Paham enggak maksudnya? Ai sebut al-yauma akmaltu lakum teh kamil itu sempurna. Teu sampurna deui mun ditambahan jeung dikurangan. Jadi nabi nu paling paham ayat mah nisbu Sa'ban terkait zaman nabi teh bulan Sa'ban teh aya ngan eueun nisbu nu diamalkeun hanya ada di Indonesia versi on the spot. Di urang mah kan riweuhnya jurig teh pocong. Da di luar negeri mah pocong. Kuntilanak teh hanya ada di Indonesia. Di Inggris mah lain di Dracula. Beda versi kumaha negara. Nah, ibadah-ibadah itu biasa muncul dari konvensional berpikir lalu seakan-akan dianggap ibadah. Hati-hati. Bagus belum tentu benar, tapi benar dijamin bagus. Enggak wajib Anda ngaji bareng weh. Ya. Jadi perlu dikaji ulang. Oke, okay, next Mang Ihsan. Berikut. Kapayun Kang. Kadieu kapayun. Tong acung we kadieu. Sok kadieu kapayun. Ah. Halus euy bajuna euy. Ah. Palestina menta hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin menanyakan mengenai hukum mencicipi makanan Ustaz, karena ketika berpuasa mencicipi makanan, ketika berbuka puasa kan pasti ada juru masaknya atau ibu kita yang memasak. Nah, bagaimana hukumnya ibu kita itu ketika menyiapkan makanan untuk berbuka puasa dicicipi? Nah, itu bagaimana hukumnya, apakah ada dalilnya boleh mencicipi atau tidak? Ah, ngasaan masuk ke rumah kayak dalil. Sat sian teu karasa uyahna nya asaan we. Dulu ciduhkeun. Kan ibu saya juga. Ini mah persoalan klasik atuh, sejajar dengan hukum hitutna cai, hukum ngosok gigi, baheula mah segala batal ngorong batal. Nya, bener teu? Cik atulah usum neon tong popoekan wae. Ieu muncul deui masalah klasik, bagaimana mencicipi makanan ketika saum untuk menyiapkan orang makan. Urang saum nya asaan weh. Dan nu membatalkan mah melampaui tenggorokan. Disebut somaya sumu sauman teh, saum teh naon? Amsaka yumsiku imsakan, menahan. anil akli wasyurbi wagosianin nisa. Mata kelamun hitut batal. Kela emang bujur nginum. Disuntik wae menang, nu teu menang teka dieu. Tah ayeuna ngasaan. Nyanggeus, nu penting tong diteleg, ngasaan sasinuk. Ciduhkeun deui tapi tong kadinya geuleuh. Ah geus cukup. Urang mah dipalitkeun ka jero, tong boro ngasaan, yeuh, tong boro ngasaan pasakan. Wudu wae jadi batal. Wudu biasa kekemu tilu kali. Kekemu tilu kali dipiceun sakali nu dua ka mana? Asya Ramadan. Jadi mang, tu ngabatalkeun nama melalui tikoro mang. Ustaz kumaha mun ngabuburit nalian sukro ku inyuk dikitu titu. Boga we sia teh ngoconan beuteung. Nya entong heureuy atuh, sing maot keur heureuy nya. Jadi teu batal ngasaan mah nu penting tong diteureuy, komo jeung kateona mah juga kuda lumping, katel diteureuy. Kitu nya. Jadi bejakeun ka si mama, mah teu batal asal entong diteureuy. Nya, komo jeung diteureuy jeung si bapana mah. Ya, oke, okay, next Ahwat 2. Ahwat ada? Sok ieu di oper Mang Ican ka ditu mikna. Miknu ieu lain miknu Mang Ican. Tuh, ada, tuh. Ada Ahwat? Aya tuh, nangtung tuh. Oh, ada. Sok estafet kan atau balangkeun. Udah ya. Nanti di sini. Salat tuh disiapkan di sini. Veronica. Kaburu imsak. Sok ceu buru ceu. Nepi teu mikna kadon dicaroo. Da resep. Sok tah geus alhamdulillah. Sok, siapa dari mana? Saya Ibu Yeti. Ibu Yeti Malangganan aing mah. Si ibu deh, si ibu yang menang hadiah lo bat tiap nanya mau diberi hadiah ya nama siapa Bu Yeti pasti bab poligami olah ini nama enggak Ustaz enggak siap sesuai dengan tema Ustaz siap dari surat Al-Baqarah ayat 183 ya Ustaz 183 183 Alhamdulillahim la syaitan rajim sok Bu Yeti rampas saya kumah Bu Yeti Ustaz Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya tanyakan Ustaz. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apakah puasanya orang-orang sebelum kita? Nah itu satu. Apakah bagaimana puasanya? Bagaimana puasanya orang-orang sebelum kita? Okay. Yang kedua Ustaz orang hamil itu dan orang menyusui itu membayar fidyah Ustaz ya. Dan kalau sudah membayar fidyah apakah harus qada lagi enggak? Karena ada yang karena ada yang menyebutkan harus qada lagi. Mas omeh-omeh deui kumaha. Nah, minta penjelasan ya, dari Ustaz. Paham. Ya, saya ya. Mah tidak kalau udah fidyah ya saya fidyah. Ya. Saya minta penjelasan apakah yang harus dipijah dan ya, apakah yang harus dikodok ya ya. Siap. Terima kasih siap. Ustaz. Siap. Nuhun Bu Yeti. Nuka hiji heula. Nuka hiji heula. Bagaimana posisi dan cara saum orang-orang dulu? Nanyakeun aku kudu ka jelema baheula. Urang mah kit jaman now. Kudu nanyakeun ka kit jaman oh, kolot baheula nu hirup kene ayeuna. Ada bu, seperti saum Daud, saum seling sehari. Ada dulu saum wisol, saum yang tidak ada sahur dan buka ditentukan harinya. India juga punya tapabrata. Jenis-jenisnya beda. Ta saum nu dimaksud ku Al-Qur'an kutiba alaikum musyama, saum dicontohkeun ku Nabi. Ya. Tapi boleh kita saum Daud? Itu mah boleh. Da dipiwarang ku Nabi kalau mau saum agak getol ikuti saumnya Daud. Urang lain saum Daud, salat Daud, kamari salat ayeuna henteu. Nya. Jadi beda, Bu, cara saum yang orang dulu di kitab-kitab sebelum Quran dengan saum yang dimaksud oleh Quran yang dicontohkan Nabi. Jadi sudah tidak berlaku deh, teman lain saum agama orang. Jadi Kristen ya ayah puasa, di Yahudi ya ayah puasa. Mereka ibadahnya hari Sabtu. Kadang ada syariah saumnya itu hiji. Nuka dua, Ustaz, apakah orang hamil atau menyusui cukup dengan fidyah? Apakah sudah fidyah sudah fidyah harus kodo lagi? Ibu nges wudu tekudu tayamum. Sama seperti halnya tayamum, yang nges tekudu wudu. Eta teh rukhsah, keringanan bagi yang hamil atau menyusui ana 8 bulan nyusuan. Ya, nyusuan seberapa tahun? 2 tahun. Itu nutrisi harus jelas. Ya, kan we bapana mah. Ya, orok ieu mah. Ya. Harus jelas. Enak kapotong ku saum, kan nabi ge apaleun kondisi umatnya. Maka yuti kunahu. Ah, ganti we ala to'amil. Ganti ku dahareun nu biasa kurang didahar, biasa sapoe 150.000 dahar. Bikin kapakir miskin jatah dahar urang eta teh wayahna berarti 150.000 kali 30 poe kalikeun we sakitu tong lebar lamun embung boga dosa mun lebar duit nya kodok tapi irahkan boga anakna setahun sekali. Nah ini namanya bedanya farodo jeung kataba. Farodo mah paridoh pardu, tidak ada kodok, seperti salat tidak ada kodok. Teu bisa salat mah dikodoan, tapi saum mah kutiba, kewajiban yang bisa ditunda. Ya itu Bu, jadi ngespedia mah teu kudu kodo di. Ya oke, mana sudah ada datang? Ya terima kasih Ustaz. Siap ya. Dicekelan kene mikna sok bae mempeng dirinya kene aya teu bikin kanusaha nu bade naros resep pisan nganu mik Bu Yeti mah. Tuh Bu di belakang tuh Bu ada Bu. Sok dengan satu pertanyaan terakhir, mana yang mau Muslim masuk Islam, mana disiapkan nih di belakang podium. Sok Bu, persep pertanyaan ti awewe marah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsya dari Lengkong. Punten siapa teh sing bener aja nyebut ngaran Asyar Arsya. Tuh kan ayo diulangi mah jadi paham. Arsya apa? Arsya Mutia. Arsya Mutia. Iya. Baik di apa aku barudak ame lancar di akad. Sok Arsya rek dah jodoh mah teh apa lah tuh. Kan can marunang jodoh. Sok sa rek naros naon sa. Gini Ustaz, gimana kalau misalnya saya masih punya hutang Ramadan tahun sebelumnya dan belum sempat kebayar full. Nah, kemudian di Ramadan ini saya mau nyawalan dulu, mana yang harus dipentingkan antara nyawalan sama bayar hutang? Sama kodo. Ya, sama kodo. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Aing ngodoan mah wajib, aing nyawalan mah sunah. Om heula sih banget lah. Banget bersih ibu jujur ame teh. Bayar heula utang. Gagayaan. Bayar dulu utang, sing teka umuran. Nyawalan mah sunah, ngodoan mah wa. Heulakeun ngodoan. Nya, sakitu we jawaban namanya. Gampang jeung saya mah nya. Sok mana? Mana? Sok. Sok teteh ke depan. Rekam. Barakallah. Ada kursi dua enggak? Biar kelihatan sama semua. Assalamualaikum. Belum saatnya. Sama bager. Bentar, teh Victoria ya namanya. Siapa? Namanya Hera Veronica Mesa. Hera Veronica Victoria tenya rambung. Duduk, duduk. Duduk. Sok saya pimpin sambil berdiri aja. Sebelum akad ya. Nya akad, registrasi masuk Islam teh akad. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, kudu make dalil wae, kudu jelas akadna. Boleh memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Boleh, kenapa Anda ingin masuk Islam teh? Sa Veronica. Saya dulu kenalnya udah lama, mun telepon teu nyambung Veronica. Sok, kenapa? Kenapa Anda memutuskan masuk Islam? Ya, yang pertama kan mama saya Islam. Oh, mama. Ya, terus pernah waktu itu mama bilang anak mama semuanya beda agamanya. Terus kalau enggak, ntar kalau mama masuk surga siapa yang nolongin? Itu aja alasannya. Ya, yang kedua, kalau emang berjodoh gitu kan sama pasangan. Kalau berjodoh sama pasangan kan enggak mungkin beda agama juga. Jadi mengikuti dia. Asli Sunda? Campuran? Campuran mana? Sama Korea. Oh, Korea. Suka Korea. Apapun latar belakangnya, kata Nabi, yasir wala tu asir, permudah jangan dipersulit. Bashir wala tu napir, berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti. Ada beberapa hal yang harus disegerakan. Satu, maksiat cepat tobat. Waktu sholat cepat kerjakan. Kematian cepat kuburkan. Utang cepat bayar. Orang mau masuk Islam nanti ngobrolnya, cepat islamkan, karena ajal gak tahu ya. Teh, siapa namanya? Hera Veronica Meisin. Hera Veronica Meisin. Bismillah ya bulat, karena masuk Islam bukan main-main. Saya tanya sekali lagi biar semua dengar, motivasinya apa nih masuk Islam? Karena mama. Karena mama. Oke, baiklah, tidinya hula lagi. Sebenarnya boleh masuk Islam karena seorang, harus karena Allah, tapi mungkin wasilahnya mama, doa ibu yang diijabah ya. Dan mudah-mudahan dengan muslimnya Anda sebentar lagi Anda bisa mengangkat harkat, martabat, derajat orang tua Anda yang mungkin papa belum muslim ya. Doakan papa sekalian nanti, semoga papa ada dalam frekuensi yang sama. Sok bantu ya, kita yang sudah Islam lama istighfar dulu biar dapat berkahnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Semoga Islamnya istiqomah ya. Sok teteh ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Dan Maha Penyayang. Dan Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la. Wahdahu la. Syarikalah. Syarikalah. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abdu. Wa rasulu. Wa rasul. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Bahwa. Bahwa. Tiada ilah. Tiada ilah. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu. Bahwa Muhammad. Bahwa Muhammad. Adalah. Adalah. Hamba dan utusan Allah. Hamba dan utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa rasulah. La ilaha illallah wa daulah syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmatmu bagimu, dan telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Sok berdoa, raditu billahi robba wabil islami dina wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula wabil muhammadin nabiyya. Doakan biar hidayahnya tidak dicabut lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balik hati. Wahai zat yang membolak-balik hati. Sabit qulubana. Sabit qulubana. Ala dinika. Ala dinika. Tetapkan hati setiap kami. Tetapkan hati setiap kami. Tetap dalam agamamu. Tetap dalam agamamu. Ya musarrifal qulub. Ya musarrifal qulub. Sarif qulubana. Asrif qulubana. Ala ta'atika. Ala ta'atika. Wahai zat yang membolak-balik hati. Tetapkan hati setiap kami. Tetapkan hati setiap kami dalam taat kepadamu. Dalam taat. Semoga istiqomah. Amin amin ya Allah. Nanti ahwat-ahwat minta doanya. Beliau seperti bayi yang baru lahir. Doanya didengar. Apapun hajatnya diindahkan oleh Allah. Maka doakan mama, ayah, semoga teteh menjadi jalan mereka masuk surga ya. Amin. Sambut mereka mualaf itu yang harus lembutkan, jangan digalak-galaki, traktir, dahar, jajan. Puaskan ya. Teteh selamat ya. Anda saudara kita hari ini ya. Ada apa-apa kirim ke alamat di bawah ini ya. Ya, oke. Okay. Semoga istiqomah. Teteh mangga dicanakan teteh. Nah, pahala mengislamkan orang itu enggak sederhana. Semoga yang hadir menyaksikan keislaman Tehera, semoga sama dapat fadilah yang sama ya. Maka dakwah terus dakwah, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek, memberi bukan mencaci, mencintai bukan membenci, mendaki bukan mendengki, menjadi pelopor jangan jadi pelapor, menyayangi bukan menyayangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini luar biasa menjelang Ramadan, ada yang masuk Islam, saudara kita berhenti berhoak, berhenti saling mencaci, berhenti berdebat, berhenti saling mendengki, satu bersatu bersaudara, saatnya pulang ke Allah dengan hati yang bersih. Setuju? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini hati kita, batin kita bisa bersih. Idul Fitri, kembali fitrah. Jazakallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf sebelum Ramadan tiba saya banyak bicara, tentunya mulut lebih dekat ke telinganya. Semoga Allah memaafkan, Anda memahami saya manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan. Saya Epi Effendi, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Epi Effendi atas nama keluarga tanpa disponsori Marjan dan Hengguan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustaz Epi Effendi. Itu mic belum kembali, siapa tadi yang minyem mic? Mic-nya dibalikin ke depan ya. Aduh, Masya Allah. Baik, terima kasih. Demikian acara hari ini, acara kajian hari ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Hati-hati pulangnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Pilah Bandung, ada Shadiq Event Organizer, Masjid